dan nada yang indah terangkai, ku dendangkan bagimu sorak. Alunannya syahdu dan gemulai, melukiskan buaya yang sayang. Seni kata nan fasih terurai, bernuansa kerinduan rasa, mengharapkan cintamu tergapai, impianku sepanjang masa. Alur melodi dalam simfoni yang syahdu akan terasa sumbang tiada merdu. Dawai kasih yang selalu menggema bagi insan yang damba dicinta. Selama detak jantung berirama di lubuk hati kau bertahan. Alun melodi dalam simfoni yang syahdu akan terasa sumbang tiada merdu. Dawai kasih yang selalu menggema bagi insan yang damba dicinta. Selama detak jantung